ada perselisihan antara ahli sunnati wal jamaati dengan orang Syiah tentang pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Syiah memastikan bahwasanya setelah Nabi harus Imam Ali bin Abi Thalib dengan nas katanya. Tapi tidak ada nas seperti itu. Dan ahli sunnah pun mengatakan bahwasanya pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bukan dengan nas tapi dengan syura yang mereka lakukan. Mereka bermusyawarah. Jadi kepemimpinan setelah Rasulullah tidak ditentukan oleh Rasulullah. Sangat salah. Kalau ada yang mengatakan pemimpin setelah Rasulullah pasti harus Abu Bakar, salah. Pasti Imam Ali, salah. Kenapa? Tidak ada nas yang pasti. Akan tapi diserahkan kepada wa'amrum syura bainahum. Mereka untuk bermusyawarah. Dan orang-orang cerdas bermusyawarah akan mencari qarinah atau mencari tanda-tanda. Bermusyawarahlah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dipilih setelah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pemimpin yang sah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian disusul Sayyidina Imam Umar ibn Khattab, Sayyidina Imam Utsman ibn Affan, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib adalah imam kita juga. Nah, ini bukan hujjah yang disebutkan ini. Kalau Abu Bakar menjadi imam di dalam sholat bukan hujjah kekhalifahan, bukan, salah. Ahli sunnah yang berlebihan itu bukan hujjah. Akan tapi dengan ini syarat, bukan hujjah lalu nas Sayyidina Abu Bakar harus jadi khalifah, tidak, karena sudah syura dan harus diterima. Dan Imam Ali ternyata urutan setelah Sayyidina Uthman ibn Affan.